بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، melanjutkan materi kita. Nah, kita telah sampai pada masalah berikutnya, itu husnudzon, ya. Di antara ini adab dalam bergaul yang sesama saudara, sama ikhwah, yaitu husnudzon, berbaik sangka ini terhadap saudaranya. Kata Al-Imam Abu Al-Mubarakat, ya, Abu Al-Barakat rahimahullah ta'ala, wa minha hamlu kalamil ikhwan ala ahsanil wujuhi ma wajadta dhalik. Di antara adab bergaul dan bersahabat yaitu membawa ucap kepada ahsanil wujuh, bentuk yang terbaik atau maksud yang terbaik. Ma wajadta dzalik. Selama engkau ini bisa ini mendapatkan maksud yang terbaik yang dituju. Ya. Jadi selama ada jalan untuk kepada kebaikan, maka suatu ucapan seseorang atau ucapan saudara kita, ya, kita berhusnudzon bahwa maksudnya demikian dan demikian, bukan malah sebaliknya mencari-cari bagaimana cara untuk menjatuhkan dia dengan mengarahkan ucapan tersebut, misalnya untuk misalnya mengkritik seseorang atau menjatuhkan seseorang. Qala Sa'id bin Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Sa'id bin Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu, kataba ilayya ba'du ikhwani min as-sahabah, telah menulis surat kepadaku sebagian, yakni ikhwani, sebagian saudara-saudaraku dari kalangan sahabat. Sa'id bin Musayyab ini adalah seorang tabi. Kata beliau, sebagian sahabat ini menulis surat kepadaku, an adha amra akhika ala al-ahsan, hendaknya engkau meletakkan urusan saudaramu ini kepada yang terbaik. Ya. Naam. Mengarahkan ucapan atau perbuatan saudaramu kepada yang terbaik. Malam tuglab, selama engkau tuglab, selama engkau tidak terkalahkan, maksudnya selama engkau masih mendapatkan cara untuk itu. 6. Jadi termasuk husnudzon, baik sangka kepada saudara, jika ada omongan-omongan yang bisa diarahkan ke kanan atau ke kiri, baik, yang tidak menimbulkan konflik misalnya di antara sesama ikhwah. Qala wa minha ma'rifatu ismil ikhwan wa ismi aba'in. Di antara ada bergaul juga yaitu mengenal nama ikhwannya, mengenal nama saudaranya dan nasab mereka. Nah, dan ini banyak kita lalaikan. Terkadang misalnya kita sudah ketemu sehari atau dua hari berdekatan, misalnya duduk, tapi kita tidak mengenal dia, dari mana dia, misalnya nilai waktu, kenal namanya, akhirnya tidak, cuek ini, tidak menjalin hubungan yang baik dengan dia. Qala wa minha ma'rifatu ismil ikhwan wasmi abaihim li alla tuqassir fi huquqin. Termasuk yakni ada mengenal nama saudaranya dan mengenal yakni orang tuanya, nama orang tuanya, supaya engkau tidak ya tuqassir, ya kurang dalam menunaikan hak-hak mereka. Faqad qala Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar yakni pernah berkata, ra'anin nabi altafitu. Dia dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh, altafit. Kepada siapa engkau yang menoleh? Qult tidhari. Maka saya ini menoleh atau saya menunggu seseorang sallam idza ahbabta rajulan ismih. Naam. Engkau yang ini mencintai seseorang ya asmu abihi wa jaddi wa ashirati wa ya. Dan ia akan nama ayahnya, kakeknya, kemudian keluarganya dan tempat tinggalnya. Ra'utahu. Sehingga kalau dia ini sakit, engkau bisa menjenguknya. Naam. Ini terkadang ini terjadi. Ya, ketemu di suatu tempat misalnya tidak kenal siapa dia. Ya. Ketika dia sakit karena tidak kenal, ya. Naam. Tidak tahu ini tempat tinggalnya, maka ya naam akibatnya ini tidak menjenguk saudaranya ketika sakit, ya padahal ya ini menjenguk saudara ketika sakit ini termasuk amalan yang disunahkan, ya termasuk ini hak seorang muslim atas muslim lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa idza marida fa'udhu, ya haqqul muslim al muslim sittun, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada enam. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit maka hendaknya engkau menjenguknya, ya hendaknya engkau menjenguknya. Sebagian ulama menggolongkan bahwa menjenguk orang sakit adalah termasuk ini fardu kifayah, wajib kifayah, ya. Naam. Apabila salah seorang yang ini muslim telah melakukannya, maka yang lainnya ini telah gugur kewajibannya. Qala rahimahullahu taala, baik. Wa yasta'ana bika antahu. Apabila dia minta pertolongan kepadamu, maka engkau ini bisa menolongnya. Ya, karena kenal ya ini siapa orangnya, namanya, kemudian orang tuanya dan kerabatnya, tempat tinggalnya dan seterusnya. Tapi di sini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dan dilemahkan oleh Al-Imam Al-Iraqi dalam Takhrij Al-Ihya. Qala rahimahullahu taala wa minha tarkul istighfar. Termasuk yakni adab dalam bergaul yakni meninggalkan perbuatan meremehkan saudara, ya meremehkan saudaranya, ya baik secara hissi maupun secara maknawi, ya baik yakni dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Qala wa minha tarkul istighfar bi adab bergaul, yaitu meninggalkan seseorang li wahidin minhuma, dan mengenal yakni setiap li yukrama ala qadri, mengenal yakni kadar, supaya ini dimuliakan sesuai dengan kadar. Naam. Qala, berkata al-Imam Ibnul Bar, anistakhaffa bil ulama'i dhahab. Barang siapa merendahkan ulama, ya meremehkan ulama, merendahkan ulama, apalagi misalnya membanding-bandingkan ulama kibar banyak, nah, yang diucapkan adalah kebenaran, zahabat akhiratuh, ya maka akan ya hilang. Nah, akan hilang ini. Ya. Wa man istakhaffa bil umara dhahaba dunyahu. Naam. Dan barang siapa istakhaffa bil umara, naam, merendahkan yakni penguasa, barang siapa yang merendahkan penguasa, ya, dhahaba dunyahu, maka dunianya akan pergi, akan hilang. Ya, kalau meremehkan ulama, maka akan hilang yang di akhiratnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjunjung tinggi ulama, ya, di dalam Al-Qur'an. Ya, memuji para ulama di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang takut ya hamba-Nya adalah para ulama. Allah memuji, ya. Naam. Maka akhiratnya akan hilang. Kemudian barang siapa yang ini merendahkan umara, menjatuhkan penguasa di hadapan yakni kaum muslimin, ya, melakukan demonstrasi secara terang-terangan, misalnya orang terang-terangan, akan pergi, akan hilang yakni dunianya, berbagai malapetaka, ya, di sini pertumpahan darah di tengah-tengah kaum, melecehkan, meremehkan apa penguasa. Wa man istil ikhwani dhahabat muruatu, siapa meremehkan ikhwannya, saudara, dhahabat muruatu, maka kewibawaannya di hadapan yakni teman-temannya, di hadapan saudaranya akan jatuh. Ini akibat dari perbuatan yakni meremehkan saudaranya, ya, orang lain ini tidak akan percaya lagi kepada dia, ya. Jadi barang siapa ini meremehkan ulama akan hilang yang akhiratnya. Ya. Dia akan menanggung yang akibatnya. Ya, sebagian ulama mengatakan luhumul ulama masmumah. Ya, luhumul ulama, kata Imam Ibnu Asakir, bahwa dagingnya para ulama itu masmumah, beracun. Maksudnya apa? Ya, orang yang menjatuhkan apa wibawa para ulama di depan umat itu, dia akan menanggung akibatnya, ya, menanggung dosanya nanti, ya, imma yakni dia akan dijauhi oleh kaum muslimin, ya, dan atau kayak ini, ya, akan jatuh yakni, ya, dunianya, ya, lebih-lebih yakni akhiratnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa minha at-tawadu lil ikhwan wa tarku at-takabbur, di antaranya termasuk, ya, adab dalam bergaul, yaitu tawadu kepada ini saudaranya, merendah diri terhadap ini saudaranya, wa tarku at-takabbur alaihim, dan meninggalkan ini sifat sombong terhadap mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah azza wa jalla auha ilayya an tawadha hatta la yabkhara ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, ya, kepadaku an tawadha, hendaknya engkau tawadhu, ya, hendaknya engkau saling tawadu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dan engkau saling tawadu hatta la yafara ahadun ala ahad." Hingga ini tidak ada yang membanggakan diri seorang pun atas yang lainnya. Naam. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma tawadu ahadun illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seorang yang ini bersikap tawadu melainkan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat dia. Ya. Semakin ini seorang yang ini tawadu, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin pula yang ini meninggikan derajat dia. Ya. Dan akan menjatuhkan yang ini derajat dia. Naam. Adatul mubarid an-ni'matul lati la wad wal bala'ul ujub. Kenikmatan yang pemiliknya tidak akan ya. Kenikmatan yang ada pada seorang yang tidak ada seorang pun yang bila dia memiliki sikap tawadhu, sikap apakah dari segi ilmu atau lainnya. Naam. Dan malapetaka yang la yurhlah memiliki sifat tersebut belas kasih kepada dia. Tidakkah seorang ini memiliki sikap ujub, bangga diri ini terhadap saudara, orang yang tidak merasa kasihan kepada dia. Naam. Qala rahimahullahu taala wa minha hib al-ishra, yaitu persaudaraan yang qadimah, ya, menjaga ini persaudaraan yang sudah lama. Naam. Dan persaudaraan yang kokoh, persaudaraan yang sudah terjalin ya ini bertahun, ya perlu kita jaga. Karena mari ini teman atau sahabat yang kaya, yang bisa kita apa namanya, itu tidak semudah itu, tidak segampang itu untuk ya kerjasama. Naam. Satu dua. Nah maka mari kita ini menjaga persaudaraan, apalagi kalau kita ini sudah bersahabat lama, ya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul qadim. Sesungguhnya Allah menyukai menjaga saling cinta yang sudah lama ini terjadi. Naam. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendekati wanita tersebut, balik, maka ditanyakan kepada beliau kenapa. Faqala innaha kanat ta'tina. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kepada sahabat lainnya, biasa mengunjungi ke masa hidupnya ini Khadijah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Al-ahdi minal iman. Husnul ahdi minal iman. Menjaga ini persaudaraan yang sudah terjalin yang lama, al-iman. Termasuk bagian dari minas salaf. Dan sebagian yang ahli mengatakan, ashirun ishkum hanu ilaikum wa in, hendaknya kalian bergaul dengan manusia dengan baik, hanu ilaikum, kalau kalian yang ini selama kalian masih hidup maka mereka rasa rindu kepada kalian, ya, wa in mittum bakau alaikum, maka mereka akan menangisi kalian karena sangat cintanya ini kepada dia. Qala rahimahullah ta'ala wa minha itharul ikhwan bil karamati ala nafsih, ya, di antara ya adab dalam bergaul yaitu itharul ikhwan, lebih mengutamakan yang saudaranya, ya, bil karama dalam hal yang kemuliaan, ya, ala nafsi atas dirinya, jadi lebih mengutamakan saudaranya dibanding dirinya, ya, dalam hal yang kemuliaan. Qala Abu Utsman, berkata ini Abu Utsman rahimahullahu taala, man asyara an-nas wa lam yukrimhu wa takabbara alaihim, barang siapa ya bergaul dengan manusia kemudian tidak memuliakan mereka, wa takabbara alaihim, bahkan sebaliknya ya takabbur terhadap mereka, berbangga diri terhadap mereka, fadzalika liqillati ra'yihi wa aklihi, yang demikian itu diakibatkan karena qillati ra'yi, ya, pemikiran dia yang sedikit, wa akli dan akal dia yang sedikit, fa innahu yu'adi sadiqah wa yukrim aduwah, karena sungguhnya dia itu hakikatnya memusuhi temannya sendiri dan memuliakan musuhnya, fa inna ikhwanahu fillah, karena sungguhnya saudara dia, ya, karena Allah, di jalan Allah, asdiqahu adalah teman-teman dekatnya, wa nafsuhu adu, sementara dirinya atau jiwanya adalah musuhnya dia, musuh dalam selimut, ya. Qala rahimahullahu taala wa minna hifdzul asraril ikhwan. Naam. Di antara yakni adab dalam bergaul yaitu menjaga rahasia saudaranya. Naam, menjaga rahasia. Ya. Naam, ini termasuk yang diadab dalam bergaul ya ini. Ya, kalau suatu perkara adalah dirahasiakan oleh dia dan temannya, maka jangan kemudian ini disebarluaskan. Ya. Naam. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istainu ala hawaijikum bil kitman." Fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun. Ya. Hendaknya kalian ini istainu ala hawaijikum bil kitman. Hendaknya kalian ini meminta ini bantuan atas hawaij, atas kebutuhan-kebutuhan kalian, bil kitman, dengan cara ini menyembunyikan rahasia. Fa inna kulladzi ni'matin, karena sungguhnya di setiap kenikmatan itu mahsudun, pasti ada yang dengki yang terhadap kenikmatan yang dimiliki oleh seorang. Ya. Wa qala ba'dul hukama, dan berkata ini sebagian ahli hikmah, qulubul ahrar kuburul asrar, bahwa hati orang-orang yang ahrar, orang-orang yang merdeka atau orang-orang yang baik, adalah kuburul asrar, itu menguburkan rahasia-rahasia, itu menyembunyikan rahasia-rahasia yang ada pada saudaranya. Tidak kemudian ini menyebarluaskan sementara saudaranya ini tidak meridhoi ini perbuatan tersebut. Qala wa minha al-mashuratu mal ikhwan. Termasuk ini adab dalam bergaul adalah al-mashura alal ikhwan. Ya. Bermusyawarah dengan saudara-saudaranya. Ya. Naam. Jadi termasuk ini adab dalam bergaul ini bermusyawarah. Ya, dalam menyelesaikan ini permasalahan ini, kalau dibutuhkan ada apanya? Diskusi di antara kita, maka kita selesaikan dengan cara ini musyawarah. Ya. Jangan kemudian ini memutuskan sendiri sementara urusan tersebut adalah ya urusan ini berkaitan dengan orang banyak. Ya. Wa qabuliha minhum, dan menerima ini usulan dari mereka. Naam. Menerima ini usulan dari mereka. Naam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa syawirhum fil amr." Daya kalian ini Rasulullah, yakni Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk syawirhum, ya, bermusyawarah dengan mereka dalam suatu urusan. Nah, Allah yang memerintahkan Rasulnya untuk berdiskusi dengan ya para sahabat dalam memutuskan yakni sesuatu, dalam menyelesaikan sesuatu. Ya. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "Lamma nazalat hadhil ayah," ketika turun ayat ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha wa rasuluhu ghaniyani anha." Ya. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya ghaniyani, merasa cukup, ini tidak butuh kepada ini namanya musyawarah. Ya. Naam. Walakin, akan tapi, ja'alaha Allahu rahmatan li ummati. Sesungguhnya Allah tidak butuh kepada ya deh apa ra'yu atau pendapat dari makhluknya. Ya, demikian pula Rasulullah tidak butuh ini pendapat kepada para sahabatnya, apalagi kalau sudah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk bermusyawarah, berdiskusi dengan sahabat-sahabatnya. Walakin ja'alahu Allahu rahmatan li ummati. Akan tapi Allah menjadikan adanya musyawarah di tengah-tengah yakni kaum muslimin sebagai rahmat bagi umatnya. Faman syawara minhum lam ya'dim rusydan wa man taraka al-mashurata minhum lam ya'dim ghayyan. Ya. Maka barang siapa yang syawara minhum, bermusyawarah di antara mereka, lam ya'dim rusydan. Ya. Maka untuk mendapatkan jalan yang lurus itu tidak sulit. Ya, jalan yang terbaik tidak sulit. Ya. Wa man tarakal masyurah, dan adapun orang yang meninggalkan masyurah, ya, tidak mau ini bermusyarah dengan mereka, lam ya'dim ghayyan, maka tidak akan tidak ada jaminan dia ini sesat. Nah, tidak ada jaminan bagi dia untuk sesat, apa tidak sesat. Ya. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala. Ya. Kemudian wa minha an tusahibul ihwan alal wafa'i waddin. Ya. Di antaranya termasuk yang di al, ya, adab apa? Bergaul, yaitu antusahibul ikhwan alal wafa'. Engkau ini bersahabat dengan saudara-saudaramu alal wafa', ya, untuk menepati ini, ya, janji waddin, dan juga ini waddain, dan menepati ini utang, ya. Dunar rukbatu warrahbatu wattama', ya, dengan tanpa ini tujuan atau, ya, tendensi ingin mencapai ini ar-rukbah, keinginan-keinginan duniawi, war-ruhbah, dan ketamakan duniawi. Qal Hariri, berkata Al-Hariri rahimahullah ta'ala, ta'amal fima bainahum bid-dini zamanan tawilan hatta rakbad din. Naam. Generasi awal ini mereka telah bermuamalah, ya, bergaul di antara mereka dalam menepati, ya, janji, ya, hatta al-wafa, ya, zamanan tawilan, dalam waktu yang panjang, hatta raqad din, sampai ini agama atau keyakinan yang mereka bawa, ya, menjadi anirak, ya, menjadi lembut. Thumma ta'amal qarnu tsani bil wafa'i hatta al-wafa, ya. Kemudian juga ini generasi yang kedua juga bermuamalah di antara mereka dalam hal yang menepati janji. Tsumma ta'amal qarnu bil muruati hatta dhahaba al muruah. Lalu kemudian generasi yang ketiga juga bermuamalah, ya, dengan muruah sampai ini hilang muruah, ya. Ya, ini karena mereka ini menjauhi muruah, menjaga wibawah, sehingga ini muruah tersebut hilang. Tsumma ta'amal qarnu rabi bil haya hatta dhahaba al haya. Kemudian yang di generasi berikutnya yang keempat, mereka ini bermuamalah dengan, yakni, menjaga al-haya, menjaga ini rasa malu, hatta dhahaba al-haya, sampai ini tibasannya ini rasa malu itu sudah hilang. Thumma saran nas yata'amaluna birrukbati warruhbah. Kemudian selanjutnya ini manusia bergaul di antara mereka hingga yang jadi ukuran atau tujuan utama adalah ar-rukbati warruhbah. Ya. Ya, ini tujuan tertujuan tertentu, tujuan-tujuan duniawi, bukan lagi didasari dengan, ya, ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallahu taala, ya. Wa minha ihtimalul adha wa qillatul ghadab. Di antara yang ini ada dalam bergaul, yang ini ihtimalul adha, ya, berusaha untuk, yang ini, menanggung, ya, yakni gangguan-gangguan dari saudaranya, waqillatul ghadab, dan mengurangi, yakni, rasa amarah, wasyafaqah, dan asyafaqah, yakni kasih sayang terhadap mereka, walbastu, dan memberikan apa yang ada pada dia sesuai dengan kemampuannya, warahmatu, dan juga ini, ya, memiliki kasih sayang terhadap mereka, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dirajul, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang, idqala lahu, ketika sahabat tersebut berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idni wa aujiz, ya, wahai Rasulullah, hendaknya engkau memberi nasihat kepadaku dan persingkatlah nasihatmu. Qala la taghdab. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau marah. Naam. Karena sikap pemarah yakni tidak mendatangkan ini banyak kebaikan, tapi yakni kejelekan yang ada. Wa qoulihi wa min mujibatil maghfirati bil kalam. Wa qoulihi man la yarham la yurham. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang ini mujibatil maghfirah, termasuk yang ini perkara-perkara yang mendatangkan ampunan, tibil kalam, yaitu ucapan yang bagus, ucapan yang lembut kepada saudaranya. Waqul, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang terhadap saudaranya, maka tidak akan mungkin juga dikasihi, akan tidak mungkin juga akan disayangi oleh saudaranya. Nah. Wa minha al-ishratu ma'a ahli al-aswaq wa at-tujjar. Di antara juga ini ada bergaul, ya, yang sering kita alami, yaitu bergaul dengan ahli al-aswaq, penghuni pasar, para penjual, wa at-tujjar, dan para pedagang. Ya. Illa takhlifu wa'dahum. Ya. Alla tukhlifa wa'dahum. Jangan kau ingkar janji terhadap mereka. Ya. Wa tu'dhiruhum fi khulfil wa'd. It la yumkinul khuruj min haqqika illa fil waqti alladhi yassarahu Allah. Ya. Dan engkau memberikan udzur kepada mereka fi khulfil wa'd. Ya. Jadi kita mencontohkan kepada mereka untuk tidak ingkar janji kepada mereka. Ya. Dan engkau memberi udzur kepada mereka jika mereka ingkar janji. Ya. Nah, artinya ini apa? Memberikan udzur kepada mereka kalau seandainya ini janji mereka diingkari. Ya. Id la yumkinul khuruj min haqqika illa fil waqti alladhi yassarahu Allah. Sebab tidak mungkin dia al-khuruj, dia lepas dari hakmu, illa fil waqti alladhi yassarahu Allah, kecuali ya pada waktu yang Allah mudahkan bagi dia. Naam. Wa ta'lam anna julusaka 'alal hanut ghayatu talabid dunya. Dan hendaknya engkau mengetahui bahwa dudukmu engkau ya di ya hanut, yakni tempat-tempat jualan, ghayatu talabid dunya, itu tujuan utamanya adalah mencari dunia. Wa tu'adziruhum fi dhalik li ajli qada'i dainin, dan engkau memberi udzur kepada mereka ya supaya mereka ini ya li ajli qada'i dainin, mereka ini mampu untuk membayar utang mereka, aw nafaqati 'ala iyalihim aw abawaini, memberi udzur kepada mereka sampai ini mereka mampu membayar utang mereka, atau karena ini memberi nafkah kepada keluarganya atau kedua orang tuanya. Fal julusu fil hanuti fi haqqika naqsun wa fi haqqihim udrun. Ya. Dan duduk ini fil hanut fi haqqika naqsun. Duduk di ya, di tempat-tempat yang dijualan pada dirimu adalah suatu kekurangan. Wa fi haqqihim udrun, sementara ini pada hak mereka adalah suatu udzur. Fa in jaa hadun yashtari minka syai'an fallahu sa'igun ilaika li rizqika. Maka jika ada seseorang yang datang kepadamu kemudian membeli darimu sesuatu, maka sungguhnya Allah lah yang mengantar ya orang tersebut, mengarahkan orang tersebut kepadamu sebagai rezeki bagimu. Fala tasyuk bai'ika bi khalafin, maka jangan sampai engkau mencampuri ya jual belimu dengan sumpah palsu. Wala kadhibun, dan jangan pula ini mencampurnya dengan dusta. Wala khunan, dan tidak pula ini mencampurnya dengan khianat. Li alla tuhrim hadhil umur al muharramah ma razaqallahu halalan miqdaran, supaya engkau tidak ya mengharamkan ya mengharamkan apa yang Allah rezekikan kepadamu dengan perkara-perkara yang diharamkan, yaitu dengan sumpah palsu ya, dengan dusta. Subhanahu wa taala tidak mendatangi tersebut kepadamu ya. Wala khunan li alla tuhrim ma razaqahullahu laka halalan miqdaran, ya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala ya la tuharim, jangan sampai engkau mengharamkan ya dirimu dengan rezeki yang halal cuma karena melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khianat, ya sumpah palsu, dusta dan semacamnya. Wa minha husnul jiwar, ya. Di antara aja pula termasuk adab dalam bergaul husnul jiwar, yaitu ya, berbuat baik terhadap tetangga. Wa ayyamana tajaruka fi asbabih, dan tetanggamu yang ini merasa aman dari sebab-sebab ya yang mendatangkan yang ini malapetaka bagi tetanggamu. Fi nafsihi wa dinih, ya, baik yang ini terhadap dirinya maupun agamanya, keluarganya, wa malihi wa waladih. Ya, jangan sampai ini kita menjadi sebab ini malapetaka bagi seseorang, keluarganya, kerabatnya, kemudian anak. Alaihi salatu wassalam, sebagaimana la yu'minu ahadukum hatta wa'iqah. Naam. Antara kalian, ya, kemanan salah seorang di antara kalian hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah, sampai tetangganya merasa aman dari gangguannya. Naam. Tidak akan sempurna ini keimanan seorang kalau tetangganya ini merasa terganggu setiap harinya. Ya. Nah, setiap harinya terganggu dengan suara-suara keras. Ya, suara-suara gaduh. Ya, apalagi kalau sekarang ini musik ya non-stop, ya. Nah, waktu tidur ya nih, waktu musik. Nah. Ya. Tidak mengenal ya ini waktu, ya. Setiap saat ya terganggu dengan suara-suara atau ini misalnya apa, pukulan-pukulan, ya, berantem antara anak misalnya, sementara tetangga dalam keadaan tidur istirahat, ini juga perlu kita perhatikan, ya. Baik. La yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah, tidak akan beriman salah seorang antara kalian sampai ini tetangganya merasa aman dari gangguannya, ya. Wa qalu alaihi salatu wassalam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bi mu'min man yashba wa jaruhu ila jambihi tawin. Naam. Rasulullah mengatakan tidaklah beriman, laisa bi mu'min, bukanlah ini seorang mukmin, ya, man yashba, ya, dia kenyang, keluarganya kenyang, wa jaruhu ila jambihi tawin, sementara ini tetangganya dalam keadaan kelapar, dalam keadaan ini kelaparan. Naam. Artinya ya, ya seorang tetangga ini ya perlu ya ini melihat, membantu tetangganya, melihat kondisi ya ini keluarganya, yang sampai kita bersenang-senang sementara tetangga kita ya ini ya mengalami kesulitan. Baik. Qala rahim wa syarika ikhwanahu fil makruh halawan alaihim fil halaini jami'an. Naam. Termasuk hal bergaul ya ini ayusyarik ikhwanah, ya, bersama-sama dengan saudaranya, fil makruh wal mahbub, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan ya ini senang. Naam. Ya, senang sama-sama ya ini, susah sama-sama. La yatluna alaihim fil halaini jami'an, ya. Jangan kemudian ini meninggalkan mereka, meninggalkan saudaranya, ya, dalam dua keadaan yakni seluruhnya, ya, ketika senang ditinggal, ketika susah ditinggal, atau sebaliknya, ketika senang ditinggal, ketika yakni susah ditinggal, kemudian ketika senang ini ya bergaul, ya. Qala rahimahullahu taala wa minha, ya, alla yamunna ala may yuhsinu ilaih, ya. Tidak mengungkit-ungkit, ya, jasa baik terhadap ya ini orang lain, terhadap saudaranya, ya. Alamayyuh sinuleh, tidak mengungkit perbuatan baik ini terhadap saudaranya. Wa yashkuru ma yasiluleh minhum, dan dia mensyukuri, ya, apa yang datang dari mereka, ya. Nah, jadi kalau memberi ya ini tidak kemudian mengungkit jasanya, ya, dan mensyukuri ya ini pemberiannya atau ini bantuan saudaranya. Qala Urwah, berkata Urwah bin Az-Zubair rahimahullahu taala, seorang tabi, kataba rajulun ila Abdullah bin Ja'far rak'atan. Seseorang ini menulis surat kepada Abdullah bin Ja'far dalam yakni rak'ah, dalam kulit, ya, menulis di kulit. Waja'alah fi thani wisadatihi allati yattaki 'alaiha. Lalu kemudian dia meletakkan di bawah bantalnya yang dia gunakan untuk yakni ber. Faqala Abu Abdullah al-Wisadah fabasara birruk'ah. Kemudian Abdullah yakni balik yakni wisadah tersebut, yakni bantal tersebut, fabasara birruk'ah, lalu kemudian dia melihat ada surat di bawah bantal tersebut. Faqara'aha wa raddaha ila mawdiha. Lalu kemudian dia membacanya dan mengembalikan ke tempatnya semula. Waja'ala makanaha kaisan. Ya. Kemudian ya Abdullah bin Ja'far mengganti surat tersebut ya dengan kaisan fi 500 dinar. Ya. Mengganti yang di surat tersebut ya, mengganti posisinya, diganti dengan ya satu kantung yakni uang yang berisi 500 dinar, 500 dinar. Faja'a ar-rajul. Lalu kemudian orang tadi yang menulis surat datang, pada khala alaihi, lalu kemudian masuk menemui dia. Faqala lahu, maka dia bertanya kepada Abdullah bin Ja'far, qallabtan numraqah, ya, apakah engkau, ya. Faqala lahu Abdullah bin Ja'far berkata kepada orang tadi, apakah engkau telah membalik ya bantal tersebut atau kain tadi? Fakhud ma tahtaha, ya, lalu ambillah yakni apa yang ada di bawahnya, yaitu berupa uang. Fa akhadha ar-rajul al-kaisah, ya, maka orang tadi ini keluar dari rumahnya Abdullah bin Ja'far, lalu kemudian pergi membawa yakni uang tersebut. Wa huwa yanshudu, dalam keadaan yakni dia mengucapkan ucapan ya rasa terima kasih. Zada ma'rufaka indi idman annahu indaka maysurun hakirun tanasahu ka'anna ka'allam ta'tihi wa huwa inda nasi masyhurun kabirun. Semoga Allah yakni menambah perbuatan baikmu di sisiku yakni sebagai ini suatu kebesaran. Annahu indaka maysurun hakirun, bahwasanya hal tersebut yang di sisimu adalah suatu kemudahan dan hakir, ringan, ya. Tansahu tatanasahu, hendaknya engkau melupakannya. Ka'allam ta'tihi, seakan-akan ini tidak pernah datang kepadamu. Wa huwa indana si masyhurun kabirun, walaupun di sisi manusia itu adalah suatu perkara yang masyhur dan perkara yang besar. Engkau yang menghadiahkan seseorang apa? Ya, uang sebanyak ini 500 dinar, ya, adalah uang yang banyak. Ya. Naam. Tidak kemudian ini mengungkit-ungkit apa? Pemberiannya kepada saudaranya. Naam. Apa yang masalah-masalah setelahnya, ini adalah masalah-masalah yang berulang dari penulis, sehingga untuk menyebutkan semuanya ini butuh waktu yang panjang, ya. Baik. Qala rahimahullahu taala, ya tadi ini adab dalam hal yakni bergaul, ya. Selanjutnya ini adabus suhbah, adab dalam bersahabat, ya. Qala As-Sulami was-suhbatu ala awjuh. Ya. Berkata ini As-Sulami rahimahullahu taala, as-suhbah, bersahabat itu ada beberapa bentuk. Likulli adabin wa mawajib wa lawazim. Dan setiap yang ini namanya suhbah, persahabatan itu ada adab-adab tertentu dan ada kewajiban-kewajiban tertentu. Yang pertama adalah suhbatullah. Ya. Naam, suhbatullah. Ya. Naam, kalau bahasa letternya ini bersahabat. Ya, dengan Allah. Ya, maksudnya ini fama Allah subhanahu, ya. Naam, sikap dalam terhadap Allah subhanahu wa taala bittibai awamirhi. Ya. Yaitu dengan mengikuti perintah-perintahnya. Ya, ini termasuk suhbatullah. yaitu dengan cara mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa dawabu dzikrihi, dan terus-menerus yakni mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa darsu kitabihi, dan mempelajari kitabnya. Wa muraqabati asraril abdi, dan menjaga rahasia-rahasia hamba. In iyakhtalija fiha ma la yardahu maulahu, jika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh maulanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ini muraqabah, ya, merasa ini apa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia seandainya melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waridha biqada'i, dan ridha terhadap qada Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah. Wasabru ala bala'i, dan bersabar atas musibah, ya, bala yang diberikan oleh Allah kepada dia. Warahmatu wasyafaqatu ala khalqi, dan termasuk ini sahbatullah, ya, yaitu memiliki rahmat, rasa kasih sayang, dan syafaqah, ya, syafaqah ini mengasihi makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ittiba'i sunnati, ya, yaitu dengan cara mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tarki mukhalafatihi fi ma daqqa wa jalla, ya, dan meninggalkan, menjauhi perbuatan mukhalafah, menyelisih sunnah beliau, baik dalam perkara kecil maupun dalam perkara yang besar. Naam. Ini sahbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbatus sahabi wa al-baiti, adapun bersahabat dengan sahabat, dengan para sahabat dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ahli wa ba ashabi wa ahli baiti, ya, bersahabat dengan mereka dan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara bitarahhumi alaihim, mendoakan rahmat, ya, bagi mereka. Wa taqdimi man qaddama, dan mendahulukan orang yang terdahulu di antara mereka. Wa husnil qawli bihim, naam, dan memperbagus yakni ucapan terhadap mereka, bukan kemudian melaknat mereka, ya, mengatakan mereka itu yakni dusta atau fasik wal iyad billah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah Rafidah. Wa qabuli aqwalihim fil ahkami was sunan, dan menerima ucapan-ucapan mereka, pendapat-pendapat mereka, ya, baik dalam hal hukum-hukum maupun sunnah-sunnah. Liqoulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ashabikan nujum bi ayyihim tadaitum ihtadaitum, sahabatku itu ibaratnya seperti ini bintang di langit, maka siapa di antara mereka yang kalian ikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Qala rahimahullahu taala, wa ma auliya illahi bil khidmah, dan bersahabat dengan wali-wali Allah adalah bil khidmah wal ihtiram lahum, ya, membantu mereka dan memuliakan mereka. Wa tasdiqihim fi ma yukhbiruna an anfusi wa masyaikhihim, dan membenarkan apa yang mereka kabarkan tentang diri-diri mereka dan masyaikh mereka, syekh-syekh mereka. Faqad rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna Allah ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini berfirman, man ahana li waliyan faqad barazani bil muharabah, ya, barang siapa ini menghinakan wali, ya, seorang waliku, maka faqad barazani bil muharabah, maka dia telah mengumumkan yakni permusuhan terhadapku. 6. Qala wa mas sultan, adapun yang bersahabat dengan penguasa, bita'ati fi ghairi maksiatillah, ya, yaitu dengan taat kepada mereka, ya, dalam hal yakni, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Id mukhalafatuhu sunnah, ya. 6. Bita'ati fi ghairi maksiatillah id mukhalafatuhu sunnah, karena menyelisih mereka dalam hal yakni maksiat adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yadu alaihi fiya. Ya, fala yadu alaihi fihima. Maka jangan dia mendoakan kebinasaan atas ya, atas dia. Bal yad'u lahu ghaiban. Ya, tetapi dia hendaknya mendoakan penguasanya ini ghaiban. Ya, ketika dia dalam keadaan yang ghaib, tidak ada di tempat, kemudian ya ini mendoakan penguasanya ya agar mendapatkan hidayah dan kebaikan. Liyuslihahu Allah taala wa yuslihu ala yadayhi. Semoga Allah yang ini memperbaiki dia ya, dan kemudian Allah yang ini memperbaiki ya, memperbaiki ini masyarakatnya, rakyatnya ini ala yadayhi, melalui tangan penguasa tersebut. Wa yunsihu fi jami' umuri dinih, dan menasihati yang ini penguasanya dalam segala urusan agamanya. Wa yusalli wa yujahidu mah, dan salat bersama yang ini penguasanya, pemimpinnya, dan berjihad bersama ini pemimpinnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, bahwasanya agama ini adalah nasihat. Ya, maka yang bertanya kulna liman? Qala lillahi wa immatil muslimin. Yaitu nasihat kepada ya mentaati Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, kemudian wali rasuli, dan nasihat kepada rasul itu dengan cara mengikuti ini perintah-perintah Rasulullah dan menjauhi larangan-larangan beliau dan mengikuti yang sunnah beliau. Wali aimmatil muslimin, dan nasihat kepada yang aimmatil muslimin. Ya, menasihati mereka dengan ya dengan sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan. Ya, menasihati yang mereka dengan yang empat mata. Naam. Wali aimmatil muslimin. Ya, menasihati yang para imah kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin. Wa amatin, dan nasihat yang ini kepada kaum muslim, ini mengarahkan mereka kepada jalan kebaikan. Qala sahbatu al-ahl wal walad, bersahabat ini dengan al-ahl wal walad ya, keluarga dan anak-anak. Bil mudarah, dengan apa mudarah ya, bergurau dengan mereka. Nah, di dalam keluarga kita ini perlu namanya juga ada bergurau santai ya, tidak kemudian ini apa sibuk terus ya, di luar tidak pernah ini meluangkan waktunya untuk keluarganya ya, kemudian tidak tegang terus ya, ada rileks juga di antara ya keluarga, istri dan anak-anak. 6. Wasiatul khulq, wasiatul khulq ya, wan nafs, dan lapang ya nih, lapang dada ya, wa tamamus syafaqah ya. 6. Tidak kemudian ada permasalahan marah ya. 6. Yang ini harus ada lapang dada di tengah-tengah keluarga. 6. Wa tamamus syafaqah, dan yakni kasih sayang yang sempurna kepada mereka. Wa ta'limil adab was sunnah, dan mengajari mereka ini adab-adab yang mulia, dan mengajari mereka ini sunnah. Wa hamluhum 'ala ta'ah, dan mengarahkan mereka ini kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Liqouli ta'ala, sebagaimana ini firman Allah taala ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian ini orang-orang yang beriman, hendaknya kalian ini menjaga diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Al-ayah. Wasafu an atharatihim. Termasuk ini juga adab ya, terhadap yang di keluarga, yaitu wasafu an atharatihim. Memaafkan kesalahan-kesalahan mereka ya. Wal ghaddu an masawihim, dan ghaddu ya, ghaddu an masawihim, kejelekan-kejelekan mereka ini ghaddu ya, menutup mata dari kejelekan-kejelekan mereka selama kejelekan itu tidak sampai ini, sampai ini melanggar syariat ya. Fi ghairi ithmin, selama ini itu bukan dosa. Aw maksiatin, atau ini selama bukan maksiat ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'atu kadila, sesungguhnya wanita itu ya abdila, yaitu tulang yang bengkok ya, seperti ini tulang yang bengkok. Nah, wanita itu seperti ini tulang yang bengkok. In aqantahu tuksiruha, Kalau engkau berusaha untuk meluruskannya, ya, berusaha untuk meluruskan tulang yang bengkok, engkau akan mematahkannya. Naam. Naam. Engkau akan mematahkannya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kasruha talaquha." Ya. Ya. Naam. Dan mematahkannya itu artinya mentalaknya. Ya, mentalaknya. Jadi dalam menasihati wanita ini harus dengan hikmah, peduh, yakni kesabaran. Ya, jangan kemudian satu kesalahan kemudian ini menghapuskan ini seluruh kebaikan-kebaikannya. Demikian pula sebaliknya suami, ya, satu kali melakukan kesalahan ini seluruh kebaikan-kebaikan suaminya dilupakan. Naam. Baik. Ini berapa ya ini adab-adab yang berkenan dengan bergaul ya ini sama ikhwah dan juga ini bersahabat. Mudah-mudahan ya ini ada manfaatnya. Ya, lebih dan kurang ya ini kami mohon maaf. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kekurangan-kekurangan itu datang dari diri saya. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Baik, ada yang bertanya, apakah Ustaz sudah benar sikap kita jika kita kurangi kedekatan atau tidak menjadikan orang sebaik teman dekat kita karena selama kita bersamanya dan bergaul dengannya banyak kita ini melihat pelanggaran-pelanggaran syar'i yang ia lakukan. Ia adalah seorang penuntut ilmu juga dan kita sudah sering menegurnya, namun hal itu tidak diindahkan oleh dia. Nah, kalau ini bersama dia dalam rangka menasihatinya, maka dianjurkan ya untuk mendekati dia. Ya, mudah-mudahan ya ini dengan bergaul dengannya atau berteman dengannya ini bisa mendapatkan nasihat dari kita. Ya. Tapi kalau kita sudah berusaha, ya, sudah berusaha berkali-kali, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun kemudian tetap ya ini tidak mendapatkan nasihat dari kita, maka tidak ada cara lain kecuali ini menjauhi dia. Ya, bisa jadi ya ini dengan menjauhi dia ini dia akan sadar. Mudah-mudahan ya ini sadar dengan kita ini menjauh dari dia. Ya, kemungkinan ini dia merasa bahwa dirinya ini bersalah. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Ini kita menjauhnya atau kita apa mendekatinya. Kalau ya ini ada harapan kita dengan mendekatinya, maka kita lakukan. Ya. Kalau tidak ini ya itu dengan cara ini meninggalkan dia. Ya. Selama dia ini belum bertobat dari kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi dilihat ya ini maslahat yang mana yang lebih dominan kita lakukan. Boleh kita menjauhi orang-orang yang bersama Ustaz Makassar yang lagi ditahdir, mengingat ketika kita memberitahu pada mereka untuk kembali pada al-haq, mereka juga berdalil bahwa seorang tidak usah sibuk dengan fitnah, belajar saja, biarlah masalah tersebut para asatidz yang mengurus. Ya, masalah jadi sampai sekarang masalahnya. Ya. Dia tidak selesai-selesai. Ya. Nah. Karena ya biar tertentu ada yang tidak mau ya ini rujuk. Nah. Nah, ada orang yang rujuk di hadapan masyayikh tapi sebaliknya ini di belakang main belakang, ya. Bagaimana hukumnya menjual di dalam bangunan masjid, lantai dasar masjid, sedangkan tempat untuk sholat di lantai atas seperti masjid Ridha Allah di jalan Patung Adipura. Jadi yang dimaksud masjid itu ya ini adalah ruangan yang dijadikan sebagai tempat sholat sehari-harinya. Ya, ya misalnya ini sehari-harinya ini kita sholat di dalam ruangan ini. ya. Nah, adapun yang di pemakaian bagian luar itu hanya pada waktu tertentu, misalnya tidak muat di dalam maka keluar, ya. Jadi yang dimaksud bagian masjid itu bagian yang dilakukan, ya, apa dijadikan sebagai tempat, ya, ini sehari-hari, ya, setiap hari. Ya, adapun yang di bagian luarnya, teras masjid, itu tidak termasuk bagian dari masjid, ya. Demikian pula kalau misalnya bangunannya lantai dua, di bawahnya misalnya biasa dijadikan tempat misalnya pernikahan seperti almarkas, ya. Nah, itu bukan masjid, ya. Maka ya tidak apa-apa ini melakukan jual beli di di tempat tersebut, ya. Karena hadisnya ini tegas mengatakan idza dakhala ahadukum al-masjid, apabila salah seorang di antara kalian yang masuk masjid, artinya masuk ke dalam ruangan masjid, ya. Tidak kemudian yang Rasulullah mengatakan apabila masuk yakni di teras masjid, ya, maka kalian yakni salat tahiyat, ya. Naam. Apakah malu merupakan ibadah yang khusus hanya kepada Allah seperti halnya cinta, harap dan takut? Ya. Naam, al-haya ini syu'batun minal iman. Ya. Malu di sini yaitu malu karena Allah, ya. Malu karena Allah. Ya. Jadi termasuk ini ibadah apa? Apa namanya? Ibadah hati, ya. Ibadah hati, ya. Karena seorang yang mengatakan apakah dia malu kepada Allah atau tidak, ini cuma diri dia sendiri yang tahu, ya. Malu misalnya berbuat kejelekan, ya, dalam keadaan dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Taala ini melihatnya, ya. Naam. Jadi termasuk ini ibadah hati, ya. Seperti hanya ini cinta, berharap dan takut. Mana yang paling afdol? Pakaian pada ummahat, akhwat yang terinjak ke tanah atau terseret, atau ini batas mata kaki saja. Ya, tentunya ini yang paling afdol adalah pakaiannya ini sampai ini apa? Menutupi ini mata kakinya. Ya. Ketika ini apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah ini satu jengkal atau dua jengkal? Maka Rasulullah mengatakan, ya, ini shibrin atau shibra ini wala tazid. Satu jengkal lebih dari mata satu jengkal, ya, ini dari mata kaki, atau dua jengkal dan jangan lebih dari itu. Maksudnya kalau lebih dari itu apa? Berlebihan. Ya, termasuk israf. Ya, seperti ini kain pengantin yang panjang itu sampai bermeter-meter ke belakang, itu kan berlebihan itu, ya. Nah, jadi perempuan yang tidak boleh lebih dari itu satu jengkal, ya. Nah, satu jengkal tidak boleh lebih dari satu jengkal. Nah, shiver, ya. Ya, tidak boleh lebih dari satu jengkal dari mata kakinya, ya. Nah, jadi batasannya itu menutupi mata kaki atau lebih dari itu, ya.